Adik siapa? Saima. Saima, oh, sebuah nama yang bagus. Ibunya siapa? Kenapa tidak tanya saya langsung? Maaf, nama Anda? Kau bahagia.